penisbatan kepada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebelum beliau berhijrah ke Madinah, maka itu disebut sebagai tahun-tahun sebelum berhijrah. Sebelum berhijrah, atau juga terkadang dinisbatkan kepada tahun diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun setelah berhijrah, maka dimulailah penanggalan al-hijriyah. Maka disebutkan di sini oleh Al-Allamah Ibn Abil Izz ketika beliau mulai menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa dimulai dari tahun pertama dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bait yang ke-43 dan 44 disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah taala akmala fil ula salatal hadari min ba'di ma jam'a fasna'a khabari thumma bana al masjid fi quba'i wa masjid al madinatil gharra'i. Ini pada bait yang ke-43 dan 44. Kata beliau rahimahullah taala akmala fil ula, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan fil ula, maksudnya fil ula fi sanatil ula, pada tahun yang pertama, pada tahun awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Apa yang beliau sempurnakan? Salatul hadari, yaitu salat al-hadar, salatnya orang yang bermukim. Kalau seorang dalam keadaan safar disebut safar. Kalau seorang bermukim tidak melakukan perjalanan safar, itu disebut hadar. Jadi kalau salat orang yang melakukan perjalanan disebut salatus safar. Salatnya seorang yang bermukim disebut salatul hadar. Al-hadar dari kata hadir, yakni yang tidak melakukan perjalanan safar. Min ba'di ma jam'a, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam menegakkan salatul jum'ah. Fasma' khabari, maka dengarkanlah beritaku ini. Yani kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam bait ini Ibn Abil Izz rahimahullah taala menyebutkan dua kejadian di awal hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentang peristiwa disempurnakannya salat, yaitu ditambahnya salat bagi seorang yang mukim, yang tidak melakukan perjalanan safar. Sebelum itu salatnya kaum muslimin ketika di Makkah itu dua rakaat, semuanya dua rakaat, baik ketika safar maupun ketika hadar. Setelah berhijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka terjadi penambahan jumlah rakaat salat. Salat zuhur yang sebelumnya dua rakaat menjadi empat rakaat. Salatul asar yang sebelumnya dua rakaat menjadi empat rakaat. Salatul isya yang sebelumnya dua rakaat menjadi empat rakaat, yang dikerjakan oleh seorang yang mukim, yang tidak melakukan perjalanan safar. Adapun yang melakukan perjalanan safar, maka mereka tetap mengerjakan seperti sedia kala tanpa ada perubahan, yaitu dua rakaat dua rakaat. Ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, "Furidhati shalatu rak'atain." Bahwa sebelumnya salat itu diwajibkan dua rakaat. "Tsumma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. "Fafuridhat arba'an." Maka kemudian dirubahlah hukum yang tadinya dua rakaat, maka diwajibkan menjadi empat rakaat. Jadi di sini dengan tegas Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan dengan jelas bahwa terjadinya penambahan rakaat salat itu setelah hijrah. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka ditetapkanlah empat rakaat. Wa turikat salatu safari alal ula. Sementara salat safar dibiarkan seperti yang pertama, yaitu tetap dua rakaat. Tetap dua rakaat. Diterangkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwa Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Waqidi, "Anna ziyadata fi salatil hadar kanat ba'da qudumin nabi sallallahu alaihi wasallam al-madinata bisyahrin wahid." Disebutkan oleh Al-Waqidi bahwa penambahan salat untuk hadar, untuk muqim, itu ditetapkan setelah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah selama satu bulan. Baru terjadi penambahan rakaat menjadi empat rakaat. Qala, kata beliau, "wa za'ama annahu la khilaf baina ahli al-Hijaz fi dhalik," dan dia menyangka bahwa tidak ada perselisihan di kalangan para ahlul Hijaz, para ulama Hijaz, dalam hal ini, dalam hal terjadinya penambahan rakaat itu setelah hijrah. Dan itu disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana yang telah kita sebutkan. Adapun salat safar, maka tidak terjadi perubahan hukum, dia tetap dua rakaat. Dalil ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dijadikan sebagai salah satu hujjah oleh para ulama yang berpendapat wajibnya bagi seorang musafir mengqasar salat. Wajibnya bagi seorang musafir mengqasar salat. Bahwa apabila seorang musafir hendak mengerjakan salat ketika dia safar, maka yang wajib baginya mengqasar dua rakaat dua rakaat, kecuali salatul maghrib tetap tiga rakaat. Dan ini menyelisih pendapat jumhur ulama. Mayoritas para ulama menganggap bahwa mengqasar salat hukumnya sunnah. Walhasil ini termasuk di antara alasan para ulama yang mewajibkan. Mereka mengatakan bahwa salat safar dibiarkan tetap pada hukum asalnya, yaitu dua rakaat dua rakaat. Yang terjadi penambahan adalah bagi seorang yang muqim ketika dia hendak mengerjakan salat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Salatul Jum'ati rak'atan, salatul 'Idi rak'atan, salatu as-safari rak'atan tamamun ghairu qasrin 'ala lisan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Salat Jumat itu dua rakaat, salat Id itu dua rakaat, dan salat safar itu dua rakaat, dan itu sempurna bukan kurang berdasarkan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi ini makna yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz, "Agmala fil ula salat al-hadar," bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun pertama menyempurnakan salatul hadar, salatnya orang yang muqim, bertambah menjadi 4 rakaat. Min ba'di ma jamma'a. Ini masalah kedua yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz. Min ba'di ma jamma'a. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul Jumat. Jadi salat Jumat itu baru dikerjakan setelah hijrah. Di Madinah belum ada salat Jumat ketika itu. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Walamma irtahala alaihi salam min Quba wa huwa rakibun naqatahu al-Qaswa. وذلك يوم الجمعة أدركه وقت الزوال وهو في دار بني سالم ابن عوف. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Quba, beliau mengendarai untanya Al-Qaswa, dan itu bertepatan pada hari Jumat, dan dalam perjalanannya beliau mendapati waktu zawal. Pada hari Jumat waktu zawal, jadi masuk waktu Jumat ketika itu. Dalam keadaan beliau berada di kampung Bani Salim bin Auf. Fa shalla bil muslimin al jum'ata hunalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Jumat bersama dengan kaum muslimin di sana, di kampungnya Bani Salim bin Auf. Fi wadin yuqalu lahu wadi Ranuna, di sebuah lembah yang disebut lembah Ranuna. Fakanat awal jum'atin sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil muslimina bil Madinah. Dan ini merupakan Jumat yang pertama yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin di Madinah. Au mutlaqan, kata Al-Hafidz, atau ini adalah awal sholat Jumat secara mutlak. Jadi ini awal sholat Jumat setelah beliau hijrah di Madinah, dan ada kemungkinan kata beliau ini adalah awal sholat Jumat, dalam artian sebelumnya beliau tidak pernah mengerjakan sholatul Jumat ketika di Makkah. Li'annahu wallahu alam lam yakun yatamakkanu huwa wa ashabahu bimakkata minal ijtima'. Sebab wallahu alam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum memungkinkan beliau bersama dengan para sahabatnya di Mekah untuk berkumpul, hatta yuqimu biha jum'ah, untuk menegakkan salat Jumat belum memungkinkan. Dzata khutbatin wa i'lanin bi mau'izah, yaitu salat Jumat yang memiliki khutbah, memiliki nasihat-nasihat dan wejangan. وما ذلك إلا لشدة مخالفة المشركين له وأذيتهم إياه. Dan tidaklah hal itu terjadi, yakni belum ditegakkannya salatul Jumat di Mekah disebabkan karena kerasnya bentuk penyelisihan kaum musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan gangguan mereka terhadap Rasulullah dan dakwahnya. Jadi itu adalah Jumat yang pertama kali ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di kota Al-Madinah. Lalu kemudian Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala mengatakan, thumma banal masjid fi Quba'i. Kemudian setelah itu beliau membangun masjid di Quba. Wa masjid al-Madinatil Gharra'i, dan masjid Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Maka pada bait syair ini beliau menyebutkan dua peristiwa di awal-awal hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pembangunan masjid. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan dan mementingkan perkara pembangunan masjid ini. Karena di sanalah kaum muslimin berkumpul, di sanalah mereka beribadah, di sanalah mereka menegakkan salatul jamaah, di sanalah mereka saling mengenal antara satu dengan yang lain, di sanalah mereka menuntut ilmu, di sanalah mereka senantiasa duduk bersama dengan hamba-hamba Allah yang menjalankan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan habbul biqa ila Allah masajiduha wa abghadul biqa ila Allah aswaquha, bahwa tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini adalah masjidnya, dan tempat yang paling dibenci adalah pasarnya. Karena pentingnya permasalahan masjid ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal kali beliau berhijrah, maka beliau menetapkan untuk segera membangun masjid. Yang pertama adalah Masjid Quba. Disebutkan oleh Ibn Ishaq rahimahullah, "Tsumma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Ayyub." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'i masjidihi fi tilka sana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk segera membangun masjidnya pada tahun itu. Jadi segera dibangun masjid awal kali ketika Nabi alaihi salatu wasallam datang. Maka yang pertama adalah Masjid Quba. Masjid Quba. Quba ini disebutkan dengan dua sebutan. Yang pertama Quba, jadi dia bentuknya isim maksur, Quba, seperti asa, fata. Ini Masjid Quba. Penyebutan yang kedua Quba dengan dimat alif kemudian hamzah. Dan yang nampak bahwa yang masyhur dalam penyebutan kaum muslimin secara umum adalah yang kedua, Quba, walaupun dua-duanya benar. Disebut Quba, disebut juga Quba. Asalnya Quba ini adalah sebuah kampung, kampung tersendiri, kampung yang dimiliki oleh kabilah Amr bin Auf dari kalangan Ansar. Lalu kemudian menjadi sebuah perkampungan yang sekarang menjadi bagian dari kota Al-Madinatul Nabawiyah. Disebutkan dalam riwayat Tabarani dari Asy-Syamus bintun Nu'man. Asy-Syamus bintun Nu'man, dia mengatakan, nazartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang. Wa nazala, lalu beliau pun sigap turun di Quba. Wa assasa hadzal masjid masjid Quba. Lalu beliau pun membangun masjid ini, yaitu Masjid Quba. Fara'aituhu ya'khudhul hajar awis sakhra. Maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil batu itu, batu besar. Beliau ikut mengangkat bersama dengan para sahabat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam pembangunan Masjid Quba. Wa andhur ila bayadhit turab ala batnihi wa surrati, dan aku melihat kepada putihnya bekas tanah yang ada di bagian perut dan di bagian pusarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya'ti ar-rajulu min ashabihi wa yaqul, lalu seorang dari sahabatnya mengatakan kepada Rasulullah, bi abi wa ummi ya Rasulullah, a'tini akfika, ayah dan ibuku sebagai tembusannya wahai Rasulullah, berikan saja batu itu kepadaku, kamu tidak usah kerja, biar saya yang melakukannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khudh hajaran mithlah, tidak, kamu ambil batu yang lain, kamu angkat juga yang lain. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ikut serta dalam pembangunan tersebut. Beliau mengangkat, para sahabat yang lain juga mengangkat. Hatta assasahu, Hingga kemudian beliau pun berhasil membangun masjid tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani, namun Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan bahwa dalam riwayat ini terdapat kelemahan. Ada seorang perawi yang bernama Asim bin Suwaid, dan Asim bin Suwaid Al-Ansari disebutkan oleh Ibnu Ma'in, saya tidak mengenalnya. Dan juga ada illat yang lain. Hal ini menyebabkan Syekh Al-Albani rahimahullah menganggap bahwa riwayat ini lemah. Namun secara umum yang terkandung di dalam riwayat ini sahih. Kalau disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya riwayat Bukhari, demikian pula dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata fa nazala a'la al-madina fi hayyin yuqalu lahum banu Amr ibn Auf. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Ketika awal beliau datang, maka beliau pun turun di daratan tinggi kota Madinah di sebuah kampung, yaitu kampungnya kabilah Banu Amr bin Auf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana selama 14 malam. Thumma arsala ila Bani Najjar faja'u mutaqallidi suyuf. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada Banu Najjar. Banu Najjar ini dari kerabat Rasulullah dari arah ibu beliau, Banu Najjar. Jadi mereka ini termasuk dari akhwal, dari paman-paman Rasulullah dari arah ibunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada Banu Najjar, maka datanglah Banu Najjar ini sambil mereka membawa pedang-pedang mereka. Ka'anni anzuru ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'ilatihi wa Abu Bakr rijfuhu wa mala'u Bani Najjar haulah. Dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya. Abu Bakar Siddiq berbonceng di belakang Rasulullah, sementara sekumpulan dari Banu Najjar itu berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta alqa bi fina'i Abi Ayyub. Hingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan ontanya di halaman rumahnya Abu Ayyub. Wa kana yuhibbu an yusalli haitsu adrakathu shalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senang untuk mengerjakan salat ketika memasuki waktu salat. Yani mengerjakan salat di awal waktunya. Wa yusalli fi marabidhil ghanam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu salat di kandang kambing, karena ketika itu belum dibangun masjid. Jadi sholatnya di mana beliau mendapati sholat, ya beliau sholat di situ. Di situ adanya kandang kambing, maka beliau pun sholat di situ. Dalam hadis sebelumnya kita menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, beliau singgah tepat waktu sholat Jumat di lembah Ranuna, maka beliau sholat Jumat di situ. Jadi belum ada masjid di kota Madinah pada saat itu. Dari hadis ini juga menunjukkan bahwa diperbolehkan sholat di kandang kambing. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu fi marabidil ghanam wa la tusalli fi a'tanil ibil." Salatlah kamu di kandang kambing, diperbolehkan. Ini juga menunjukkan bahwa kotoran kambing itu bukan najis. Kalau seandainya kotoran kambing itu najis, maka pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengerjakan salat di tempat tersebut dan tidak membolehkan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di situ. dan beliau membolehkan umatnya untuk mengerjakan sholat di kandang kambing, yang menunjukkan bahwa kotoran hewan kambing bukan najis. Lalu kemudian para ulama mengkiaskan kepada hewan-hewan yang lain yang dihalalkan untuk dikonsumsi, untuk dimakan dagingnya. Setiap hewan yang dihalalkan untuk dimakan dagingnya, maka kotorannya bukan najis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kelompok al-Uraniyun, kabilah al-Uraniyun, untuk meminum susu unta dan kencing unta, juga menunjukkan bahwa itu bukan najis. Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha dari hewan-hewan yang tidak dihalalkan untuk dimakan, apakah kotorannya juga najis? Terjadi perselisihan para ulama. Namun yang zahir wallahu ta'ala alam, bahwa kembali kepada hukum asal, al-aslu fil asya'i at-tahara, asal hukum sesuatu itu suci. Kita tidak diperbolehkan menghukumi najisnya sesuatu kecuali berdasarkan dalil. Dan kita belum mendapatkan ada dalil yang jelas yang menunjukkan najisnya kotoran hewan. Sehingga kembali kepada hukum asal bahwa seluruh kotoran hewan itu bukan najis. Seluruh kotoran hewan bukan najis. Barang siapa yang mengatakan bahwa kotoran hewan, termasuk hewan yang tidak dihalalkan untuk dimakan, kotorannya najis, maka silakan dia membawa dalil dan hujjah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di kandang kambing. Wa annahu amara bi bina'il masjid. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid. Maka beliau pun mengutus untuk mendatangi beberapa orang dari kabilah Banu Najjar. Lalu beliau mengatakan, ya Bani Najjar, saminuni bihaidikum hadha, wahai Banu Najjar, berikan harga untukku kebun kalian ini. Jadi ada sebidang tanah, ada sebidang kebun miliknya Banu Najjar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membelinya untuk membangun masjid di lokasi tersebut. Sehingga beliau mengatakan, wahai Banu Najjar, berikan harganya terhadap kebun kalian ini. Qalu la wallah la natlubu thamanahu illa ila Allah. Maka Banu Najjar menjawab, tidak demi Allah, kami tidak meminta nilai dari tanah ini kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani mereka hendak mewakafkannya, mereka tidak ingin menjualnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengharapkan pahala dan ridha Allah Azza wa Jalla, karena tanah itu akan dibangun masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah Azza wa Jalla membangunkan baginya rumah di dalam al-jannah. Dalam riwayat yang lain, saghiran kana au kabira. Apakah masjid itu kecil ukurannya atau besar? Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, walau kamafhasi qatatin. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun sebesar sangkar burung. Tidak ada sih masjid sebesar sangkar burung. Tapi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sekecil apapun, seseorang membangun masjid, membangun tempat ibadah, dan dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla membangunkan baginya rumah di dalam al-jannah. Maka Banu Najjar mengatakan, kami tidak mengharapkan nilainya, hasil penjualannya, kami tidak ingin menjualnya, kami serahkan kepada Allah. Faqala Anas, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan tentang kondisi tanah tersebut yang akan dibangun masjid. Fakana fihi ma aqulu lakum quburul musyrikin wa fihi kharib wa fihi nakhl. Bahwa di lokasi yang akan dibangun masjid itu ada kuburannya orang-orang musyrik di situ. Jadi diketahui itu sebagai kuburan. Dan ada bangunan-bangunan yang hancur, reruntuhan bangunan. Dan ada pula nakhlun. Ada pula pohon-pohon kurma. Ya, entah apakah pohon kurma ini masih hidup atau memang sudah tidak lagi menghasilkan, ya. Wallahu a'lam, terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha, para ahli sejarah. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi quburil musyrikin fa nubishat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kuburannya orang-orang musyrik itu pun dikeluarkan. Mayatnya dikeluarkan. Ya, di dalam hadis ini juga para ulama menjadikan sebagai dalil bahwa kuburan orang-orang musyrik boleh untuk dikeluarkan. Ya. Karena tidak ada kemuliaan. Berbeda halnya dengan kuburan kaum muslimin, tidak diperbolehkan kecuali apabila sifatnya darurat, terpaksa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kasru azmil mayyit ka kasrihi hayya. Mematahkan tulang seorang yang telah meninggal itu sama seperti engkau mematahkannya ketika hidup. Engkau patahkan ketika mati itu bentuk kezaliman kepada muslim. Namun karena ini kuburannya orang-orang musyrik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk diangkat, dikeluarkan. Thumma bil kharibi fasuwiyat, lalu kemudian reruntuhan-reruntuhan bangunan itu diratakan. Wa bin nakhli faquti'ah, lalu pohon-pohon kurma itu pun ditebang. Fasaffun nakhla qiblatal masjid, lalu mereka pun membuat mengatur batang-batang pohon kurma itu di bagian kiblat masjid. Wa ja'alu idadataihi alhijarah, lalu kemudian mereka menjadikan dua gerbang pintu untuk masuk itu mereka membuat menyusun dari batu-batuan. Wa ja'alu yanquluna as-sakhra wa hum yartajizun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'ahum, dan mereka pun sambil kerja bakti mereka bersama-sama memindahkan batu-batu tersebut sambil mereka mendendangkan syair bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah. Allahumma la khaira illa khairul akhirah, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dalam kehidupan akhirat. Faghfir lil ansar wal muhajirah, berilah ampunan kepada kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Ini semacam dendangan syair. Jadi sambil bekerja mereka mengucapkan syair-syair ini. Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Itu sebagai bentuk untuk memberi semangat kepada mereka pada saat mereka bekerja untuk membangun masjid tersebut. Dan Masjid Quba inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid yang dibangun di atas dasar takwa dari hari pertama. Ketika dibangunnya masjid tersebut, dibangun di atas dasar takwa, lebih berhak engkau menegakkan sholat di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang senang menyucikan diri-diri mereka. Dan Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini, itu berkaitan dengan orang-orang munafikin yang mereka hendak membangun masjid untuk menyaingi Masjid Quba. dan menyaingi Masjid Nabawi, masjid yang dibangun oleh kaum muslimin. Mereka hendak membangun masjid yang bertujuan untuk memata-matai kaum muslimin, memperhatikan gerakan-gerakan atau gerak-gerik kaum muslimin, strategi yang apa yang akan mereka lakukan, lalu mereka akan menyampaikannya kepada musuh-musuh Islam. Jadi tujuan mereka adalah memecah belah kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "La takun fihi abadan." Jangan engkau salat di masjid mereka selama-lamanya. Lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "La masjidun ussisa 'ala taqwa." Masjid yang dibangun di atas dasar takwa. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Masjid apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Disebutkan dalam surat Taubah, masjid yang dibangun di atas dasar takwa. Apakah yang dimaksud Masjid Nabawi ataukah Masjid Quba? Ada dua pendapat. Namun kedua-duanya benar. Yang mengatakan bahwa masjid yang dibangun di atas dasar takwa yang dimaksud adalah Masjid Nabawi benar. Dan telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Masjid hadza, masjidku ini yang dibangun di atas dasar takwa." Juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Masjid Quba juga benar. Karena berkaitan dengan sebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk Quba, kaum muslimin Quba. Kata beliau, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala qad ahsana 'alaykum al-thana fi at-tuhur fi qissati masjidikum. Fama hadha at-tuhur alladhi tatahharuna bih?" Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji kalian dengan bersucinya kalian yang berkaitan dengan masjid kalian ini. Apa yang kalian lakukan pada saat kalian bersuci? Maka kaum muslimin Quba mengatakan, "Ya Rasulullah, ma na'lamu syai'an illa annahu kana lana jiranun minal yahud wa kanu yaghsiluna adbarahum minal ghaid fa ghasalna kama ghasalu." Kata penduduk Quba, "Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidaklah mengetahui sesuatu melainkan dahulu kami punya tetangga-tetangga dari kalangan Yahudi. Mereka ini kebiasaan orang-orang Yahudi, apabila mereka membersihkan selesai buang hajat, setelah selesai buang air besar, maka mereka membasuh dubur-dubur mereka. Setelah buang hajat, yakni dengan air, maka kami pun membasuh dengan air sebagaimana yang mereka lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huwa dzaaka fa'alaikum bih." Maka itulah yang menjadi sebab Allah memuji kalian. Silakan kalian melakukannya. Seseorang apabila hendak membersihkan diri setelah buang hajat, itu kan boleh dengan batu atau yang semisalnya, batu, tisu dan yang semisalnya. Boleh juga dengan menggunakan air, namun menggunakan air lebih afdal berdasarkan ayat ini. Allah Azza wa Jalla memuji kaum muslimin Quba disebabkan karena mereka apabila selesai buang hajat maka mereka membasuhnya dengan air. Jadi hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwa masjid yang dibangun di atas dasar takwa adalah Masjid Quba, dan bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut turun itu berkaitan dengan kaum muslimin Quba yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan diriwayatkan oleh Yunus bin Bukair dalam beberapa tambahan riwayatnya, riwayat Al-Maghazi dari Al-Mas'udi dari Al-Hakam bin Udaibah, beliau mengatakan, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa nazala Quba Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maka beliau menginap di Quba. Maka berkata Ammar bin Yasir, "Mali Rasulillah buddun min ay yaj'ala lahu makanan yastadhillu bihi idza istayqadha wa yusalli fihi." Maka merupakan keharusan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuat tempat yang di sana beliau bisa berlindung, dan apabila dan di sana beliau bisa berlindung dan beliau bisa beristirahat dan beliau salat. Fajama hijarah, maka dikumpulkanlah batu-batuan. Fabana masjid Quba, lalu dibangunlah masjid Quba. Fahuwa awwalu masjidin bunya, maka masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun di kota Madinah. Wa huwa fi tahqiq awwalu masjidin shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi bi ashabihi, dan secara tahqiq bahwa ini adalah merupakan masjid yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat berjamaah. Jadi ini masjid yang pertama kali dibangun di Madinah yang digunakan untuk mengerjakan sholat berjamaah secara umum. Apakah ada masjid sebelum yang dibangun? Ada. Ketika di Mekah itu sempat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membangun masjid di depan rumahnya, di halamannya. Tapi tidak bersifat umum ketika itu. Ya mungkin kalau dalam bahasa kita surau atau musalla atau langgar, tapi yang sifatnya umum yang digunakan oleh kaum muslimin untuk sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali yang ditegakkan sholatul jamaah di masjid adalah masjid Quba ini, masjid Quba. Dan hingga sekarang masjid Quba adalah masjid yang masyhur, dikenal oleh kaum muslimin, letaknya kurang lebih 5 km dari Masjid Nabawi. Dan telah disebutkan dalam beberapa hadis keutamaan seseorang salat di Masjid Quba tersebut. Disebutkan dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kana la yusalli min ad-duha illa fi yawmayn, bahwa Abdullah bin Umar menyebutkan bahwa beliau tidak mengerjakan salat duha kecuali pada dua hari. Hari yang pertama yauma yaqdamu bi Makkah, hari pertama ketika datang ke Makkah, yaitu pada fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah. Wa yawma ya'ti masjid Quba fa innahu kana ya'tihi kull sabtin, dan pada hari beliau biasanya mendatangi masjid Quba, beliau selalu mendatangi masjid Quba pada setiap hari Sabtu. Fa idza dakhala al masjid kariha yakhruj minhu hatta yusalli fi, dan apabila beliau telah masuk ke dalam masjid Quba maka beliau benci untuk keluar hingga beliau mengerjakan salat terlebih dahulu. Lalu kata beliau, kana yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuruhu rakiban wa mashiyan, bahwa Ibnu Umar memberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Quba, Masjid Quba, terkadang beliau mengunjunginya dengan berkendaraan dan terkadang beliau mengunjunginya dengan berjalan kaki. Kalau berjalan kaki lumayan jauh Masjid Quba ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di dekat Masjid Nabawi. Untuk berjalan jalan kaki ke Quba itu cukup jauh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa datang berkendaraan dan terkadang beliau pun dengan berjalan kaki. Disebutkan dalam riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari hadis Usaid bin Zuhair Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salatu fi masjid Quba ka umrah." Salat di Masjid Quba itu seperti umrah, yakni pahalanya seperti pahala seorang yang menunaikan umrah. Dalam riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, bahwa Sahal bin Hunayf mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja hatta ya'ti hadzal masjid masjid Quba fa shalla fi kana lahu idl umrah." Barang siapa yang keluar, dalam riwayat yang lain man tatahara fi baiti, barang siapa yang bersuci di rumahnya, lalu kemudian dia mendatangi Masjid Quba, lalu dia mengerjakan sholat di dalamnya, maka dia mendapatkan seperti pahala seorang yang menunaikan ibadah umrah. Ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah yang kita bacakan pada pertemuan kita di malam hari ini, semoga memberi manfaat. Dan sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.